limo dan seterusnya itu lunyu-lunyu penek ana pancen nglakoni perintah niku nggih abot. Tahajud bengi-bengi wayah enak-enak turu abot napa mboten niku? Hah? Abot Senin Kamis kon poso abot kaya kula ngeten niki kenek radang tenggorokan meksa budal abote ra karuan kok. Tapi wong pancen nglakoni perintah. Sapa ngomong dhuwit ya, Mbak? Kowe tak gasak pisan kowe kok. Dhuwit kowe sakeh, Pak. Lah ini kile kena radang tenggorokan iki lho. Mu sampean ra melok nyangoni ngono kok. Ya Allah. Coba tok ndi gamka? Blimbing. Lunyu-lunyu penek ana gaya apa? Kanggo basuh dodo tira. Kanggo basuh dodo yo zahir batine ben resik dibasuh. Lapo kok kathek dibasuh dodo tira kumitir bedahing pinggir. Kula sampean ku bedah kabeh kakehan dosa, kakehan kedzaliman, kakehan kemaksiatan. Mulane sing bedah-bedah iku kudu dandamana jlumatana ben rapet kanggo seba mengko sore lek wis wayahe sowan ngersane Gusti Allah. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, mumpung tesih wonten kesempatan, manfaatan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Modal niku manten muga-muga saged ndadosaken rumah tangga panjenengan sakinah mawaddah rahmah barokah. Yang kedua, muga-muga jejodhoane langgeng. Kados ngendikane Pak Yai Mukti kala wau, jejodhoan sing langgeng mboten namung ten donya mawon ngantos benjang wonten swarganipun Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Kula paling mboten seneng nek-nek kemanten didongakno muga-muga iso jejodhoan ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Niku sering kula aturno setiap kula ngaji mantenan. Mangkene lek MC sing wis sering panggil kula, prei nek ngomong ngono iku. Kadek ngantos kaken-kaken ninen-ninen tak gasaki tenan kok. Ngapa maneh muga-muga kaya mimilan mintuna tak ajuri malah. Kula kurang setuju nganten kok didongakno muga-muga iso bebojoan ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Jodoh iku nek ngantos kaken-kaken ninen-ninen iku jodoh sampai tua sampai mati. Sampai tua sampai mati non donya. Tapi ten akhirate urung karuan dadi jodoh bahkan gak iso mlebu swarga. Mergo nang swarga niku mboten wonten kaken-kaken ninen-ninen. Nang swarga iki gak ana wong tua. Turune Kanjeng Nabi di surga itu ndak ada orang tua. Mbunjung wangsul dados enem meleh usia antara 30 sampai 33 tahun. Sing lanang go banteng ganteng gagah-gagah kuat rasa betot. Sing wedok wayu-ayu gedhe dhuwur blengah-blengah sedep-sedep wangi-wangi wayune pol. Temene nang swarga ngapunten buka ana wajah-wajah kaya sampeyan ngono wajah apa wajah ra ngeromesi. Pemanis sing sih ngono iku malah wajah janji urip ngono. Iku sing oh gak ngenyek wajahmu wajah kriminal ngono kok. Gak ana Bu benjing ten swarga kaya ngene-ngene iki gak ana ganti body kabeh. Sing lanang kok panteng gagah gedhe dhuwur. Turane Kanjeng Nabi ukuran postur tubuh penduduk surga itu seukuran posturnya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam ku sak pira nalika Kanjeng Nabi mi'rad sempat kebangkian Nabi Adam, dhukure iku swidak zira. Swidak zira iku kurang luwih ya 30 meter. Nah, rong tower kok. Ngene iki ibu-ibu sampean ora usah bayangno sing ora-ora. Ngono nang bayangno nah wong kok dawane rong tower terus sak pira ku. Jentikane. Ora usah mbok pikirno kono wis ana panitiane dhewe kok. Ben diurusi panitia. Lah sing putri nggih imbang sak monten niku Pak. Ageng-ageng ngoten kepethi. Wayu Bu menena swarga kuwi dadi widodari kok. Widodari paling ayu niku widodari gawan saka donya. Wong wedok sing iso mlebu swarga ngeratuni widodari paling ayu. Saking ayune widodari niku ya Allah. Digambarke nggih, umpama nginceng ning donya ku donya padhang tanpa srengenge. Ngiduna donya saidunan terus wangi kabeh sak donya. Saking ayune neng tembus pandang Pak, transparan. Ngombe jahe kelenyer ketok negaraane. Wah, ora ana widodari curekan ngono ku ora ana. Widodari gudiken barang ngono wis ora ana. Payu sempurna. Makane nundunya lah, nundunya sementara ya kok. Nggih. Iki mek titipan sing elek-elek rasa sedah-sedah.

Nang donya dadi bojo sampai tua sampai mati, tapi esuk ten akhirat terpisah, suami ke surga, istri ke neraka. Ini tergambar dalam sebuah ayat. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut. Gusti Allah gawe contoh wong-wong kafir iku koyok bojone Nabi Nuh, bojone Nabi Lut. Bojone Nabi lho nek gak iman, gak gelem ibadah, neraka panggonane. Ora iso ngandelno aku bojone Nabi. Iku bojone Nabi. Sampeyan Bu, bojone RT wae ora. Kate engke-engke. Apane sing kate mbok engkei? Bojone kiai ora oleh engke, terima bojone kiai. Bojone Nabi ae lho, neraka. Nek gak duwe iman, gak gelem ahli ibadah. Apa maneh terima bojone Hansip? Oke, dadi bojone Hansip engke epol. Halo. Mboten enak niki sing nomor 3 model rumah tangga kados rumah tanggane Raja Fir'aun. Sing lanang welek kebacut eleke gak trimo kafir ngaku dadi pangeran, tapi sing wedok apik pedoman iman ahli ibadah. Iki Raja Fir'aun kalih bojone nggih. Dadi bojo nang donya yang nganti tua nganti mati, ngantos kaken-kaken ninen-ninen nang donya, tapi benjing ten akhirate pisah. Raja Firaun neraka ngisor dhewe, Siti Asiyah bojone Raja Firaun ku swarga dhuwur dhewe. Ayate wa daraballahu masalan lil ladzina amanu ra'ata Firaun. Gusti Allah gawe conto wong-wong sing iman bojone Raja Firaun. Coba toh bojone wong kafir sing aku dadi pangeran iso mlebu swarga pol dhuwur, malah oleh Allah disediakan villa elit di lingkungan surga yang dalam bahasa Al-Qur'an surat At-Tahrim disebut baitan fil jannah. Rabbibni li indaka baitan fil jannah, sebuah villa elit di kawasan surga. Ibu, sama nek ketepaan di bojo sing welek, ketepaan di bojo sing nakal, sampean sabar bandingno to kira-kira nakal ndi bojone sampean karo Raja Fir'aun. Gak level misalnya sampean kok di bojo senengane iki nek nang Surabaya ya iso bondoli, nek nang Kediri ya semampir, nang Nganjuk ya guyangan. Nek langganan kok ora apal. Langganan ngisi pengajian. Anggitmu langganan apa? Mosok kiai kok nyenuk. Kuwi sampean kuwi langganan rono. Apa lu aku sering ngaji nang kono? Aku anggitmu gak tahu ngaji ambek lonte-lonte. Biasa. Kula niku kadang sampai sempat ngenes, Pak. Subhanallah, ini salah siapa? Ya apa, Pak? Tidak istighfar yo fuwasifasae, Pak. Kan sadere ngaji kula jak istighfar. Yo eling-eling perbuatan-perbuatan dosa yang telah lalu. Ustazah, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya fuwasifasai astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Ya fuwasifasai nang nganggo kudung, nganggo jilbab iki pantes-pantes. Aku ngantek ngenes trenyuh, terutama lek nyawang sing ayu-ayu. Dadi ya Allah. Saman kok dibujur nuakal Bu, mikiro saman Allah sak nakal-nakale bujuku sik nakal Raja Fir'aun. Kalau istrinya Raja Fir'aun bisa, masa saya enggak bisa? Saman sabar, maka surga sampeyan VVIP baitan fil jannah. Sopo iku? Wong wedok sing apik ahli ibadah, patuh, taat, neriman, sabar bar bar bar bar kliwat sabare. Dibujur wong lanang sing nuwak kal brengsek brengker ngamukan jaluk menangi dhewe kelakuane welek enten mboten sing model ngoten niku. Hah? Wong e tekono kene to ora? Nek majurene delok tak jotos iki kowe. Kok kebacut nek wong lanang model ngono kuwi. Ndhe bojo apike kaya ngono kok kebacut elek. Iki sing nomor 3, ngapunten manten. Iku yo gak enak. Nang donya sampai tua sampai mati, tapi nang akhirate bisa. Sing nomor 4, model rumah tangga kaya rumah tanggane Abu Lahab. Sing lanang welek, sing wedok yo welek. Halo. tabat yada Abi Lahab wa tab. Wong sing dipisahi Gusti Allah ku ya Abu Lahab. Ate Gusti Allah lek misahi mantep. Misah nang ringkes tabat. Tabat iki artine lek cara lawang DANCUK. Kuwi tabat. Saking bahasa Al-Qur'an ya tabat. Kuwi asline DANCUK. Misahe mentes kok endek. Misahe nek endek kan mantep. Misah nang kedawane tambah ra enak. Tabat ya da abil hab sik dipindoni neh watab. Iku ae nek maca gak oleh watab. Kudu sing mantep watab. Bu. Saking eleke bojone katut wa mraatuhu hammalatal hatab. Nang donya dadi bojo yang ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Sampai tuwek sampai mati. Non dunya tapi sono akhirate sing lanang mlebu neraka sing wedok membawa bahan bakarnya. Ayo coba gak enak wis kula gambarke sekawan kala wau ibu-ibu tolong dirungokne Bu padha urung mangane Bu dilu ae aku yang ngerti nek sampean wis luwe yo ngerti makane gak kira suwe aku ngaji. Kira-kira Ibu pilih yang mana? Ada 4 model keluarga tadi kaya Abu Lahab, koyok Raja Fir'aun, koyok Nabi Nuh, koyok Nabi Ibrahim. Ibu-ibu pilih model rumah tangga sing kados sinten Bu? Oh kopok wong pasuruan iki. Pilih model pundi Bu? Hah? Nabi Ibrahim. Ngono kok lali lho. Yo koyok Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim niku garwane pinten Bu? Hmm? Kale, Mbok Wo Siti Saroh, Mbok Nom Siti Hajar. Nah ibu-ibu siap dadi Siti Sarohe napa siap dadi Siti Hajare? Hah? Ora siap karo? Ya ora iso swarga. Ora iso. Wong swarga niku ora iso wong. Sampeyan nek sering krungu to? Swarga iku senetokno dudu bapak-bapak. Apa bapak-bapake? Ibu-ibu, Al Jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah salah gak telapak kaki ibu telapak-telapak kaki ibu-ibu kan jamak ibu. Kalau telapak kaki ibu itu tahta qodamil ummi surga itu di bawah telapak kaki seorang ibu qodamil ummi ikan lafate tahta aqdamil ummahat di bawah telapak-telapak kaki para ibu-ibu berarti ibune akeh nek ibune mek siji istrine mek siji urung ana swargane. Sing lanang seneng. Sing wedoke gombal to piye kiai ku. Bu, aja mancep sik tak dulungno. Pengen mlebu swarga mboten? Ana hadis Kanjeng Nabi tau ditakoni sahabat. Jawaban Bu, bahwa betul wanita itu sing nentokne. Bu, jawaban Bu. Ana sahabat takon Kanjeng Nabi ten donya niki sinten tiyang sing wajib kula bekteni? Ibu, lajeng sinten Kanjeng Nabi? Ibu, lajeng sinten Kanjeng Nabi? Ibu, lajeng nembe sinten Kanjeng Nabi? Bapak, ibuke pinten wau? 3, bapake? Iso hitung-hitung to ora sampean? Dadi nek bapake setunggal ibuke? Oh, cocok jare. Ya Allah. Bu. Bu. Lagi genten sing lanang rungono. Wong urip iku ana sing sanggane abot, nyawange gak mentolo, saken sanggane abot. Ana sing sanggane enteng, enak. Ibu-ibu jenengan kepengin urip niki sanggane abot napa kepengin enteng? Pak rungono, Pak. Wong wedok iki kepengin enteng, aja dibot-boti. Nggih, Bu nggih. Aja dibot-boti. Nah saiki kalau seorang suami yang melayani 3 orang istri kan dadi enteng tugasnya. Es gak tak terus nogak. Mboten, mboten. Poligami ora usah dibahas. Poligami bukan untuk dibahas tapi untuk dilaksanakan. Dadi garane geger. Niki wong wedok berarti wong wedok tinggo kalah-kalahan. Mboten. Sapa sing ngomong tinggo kalah-kalahan? Gak, bukan seperti itu. Engko gantian sik.